Bangun Bapak, bangun Bapak. Bapak saya tahun 2010. Ada apa dulu? Bapak, orang kawin pasar. Bapak, sama-sama. Pak. Aku juga mau kawin. Bapak, dikati kawin pasar. Aku iya. Bapak, bareng. Ada siapa? Siapa si gelap? lagi. Mane. Ada ke sini kenen. Yo. Oke, satu kali lagi. Ditung bareng-bareng. Siji, loro.